بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Insyaallah ta'ala malam ini kita mulai kembali untuk melanjutkan dars kita dalam fikih, dalam ilmu nahu dari kitab Al-Muyassar. Kita telah sampai kepada maf'ul fih, yaitu maf'ul yang terbentuk dari dharaf, baik dharab zaman ataupun dharab makan. Kalau maf'ul terbentuk dari kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu, maka maf'ul tersebut disebut maf'ul fih. Karena maf'ul fih sebuah isim yang disebutkan untuk menerangkan waktu terjadinya perbuatan atau tempat. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan kepada al-maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini mansubat yang keempat. Mansubat yang ada 12 jumlahnya. Maf'ul bih. Barakallahu fikum. Maf'ul li'ajlih. Kemudian maf'ul fih. Yang keempat, maf'ul mutlak. Apa yang dimaksud dengan maf'ul mutlak? Qal al-maf'ulul mutlaku ismun yuzkaru ta'kidan lil fi'li aw bayanan li'adadihi aw bayanan linau'ihi. Maf'ul mutlak adalah sebuah isim yudhkaru yang disebutkan ta'kidan lil fi'li, sebagai penguat, ta'kid sebagai penguat terhadap fi'il, perbuatan. Saya ulangi, maf'ul mutlak adalah sebuah isim yang disebutkan sebagai penguat terhadap kejadian atau perbuatan, atau bayanan sebagai penjelas, atau sebagai penjelas li'adadihi, untuk atau terhadap adadihi, jumlah perbuatan itu. Jumlah perbuatan. Atau sebagai penjelas terhadap adadihi, jumlah perbuatan. Au bayanan linau'ihi, atau sebagai penjelas terhadap jenis perbuatan itu. Atau sebagai penjelas terhadap jenis perbuatan itu. Ya, ulangi, maf'ul mutlak adalah sebuah isim yang disebutkan sebagai penguat terhadap perbuatan atau fi'il, atau sebagai penjelas terhadap jumlah perbuatan, satu kali, dua kali, tiga kali, jumlahnya berapa kali, atau sebagai penjelas terhadap jenis perbuatan, bagaimana jenis perbuatannya, kuat, lemah, nah, keras, berarti maf'ul mutlak ini disebutkan untuk tiga perkara ini. Yang pertama untuk apa? Untuk penguat. Penguat terhadap fi'il, perbuatan. Penguat itu seperti apa? Contohnya penguat perbuatan. Saya benar-benar paham, misalkan. Kalimat benar-benar berarti apa? Memang menerangkan tentang penguat pemahaman dia. Betul-betul paham. Saya betul-betul paham. Dikuatkan perbuatannya ya, dengan kalimat betul-betul. Saya betul-betul memukulnya. Nah, penguat nih. Nah, ini contoh penguat. Kalau contoh menerangkan terhadap jumlahnya, jumlah perbuatan, saya memukulnya satu kali. Saya memukulnya dua kali. Saya memukulnya 10 kali. Kan begitu. Berapa jumlah perbuatannya? Yang kedua itu. Fungsi yang ketiga, menerangkan 6 jenis perbuatannya. Nah, seperti tadi memukul dengan kuat. Saya memukulnya dengan pukulan yang kuat. Nah, kan itu jenis pukulannya. Saya memukulnya dengan pemukulan yang lemah, misalkan. Nah, baik. Saya memukulnya seperti pukulannya seorang ustaz. Menerangkan jenis pukulnya. Jadi kesimpulannya, maf'ul mutlak datang untuk menerangkan 3 ini. Yang pertama, penguat perbuatan terhadap perbuatan. Yang kedua, penjelas terhadap jumlah perbuatan. Ketiga, 6, penjelas terhadap jenis perbuatan. Yang pertama, li ta'kidil fi'li, untuk menguatkan sebuah perbuatan. Maf'ul mutlak yang disebutkan sebagai penguat terhadap perbuatan. Contohnya, maf'ul mutlak yang disebutkan untuk penguat terhadap perbuatan. Contoh, darabtu darban. Darabtu darban. Mana yang disebut maf'ul mutlak? Darban. Dia maf'ul mutlak. Ini maf'ul mutlaknya. Darabtu darban. Darban ini maf'ul mutlak. Nah, ini fungsinya untuk menguatkan perbuatan. Bagaimana cara mengartikannya? Untuk menguatkan perbuatan, cara mengartikannya darabtu darban apa? Saya benar-benar memukul. Ya, saya benar-benar memukul. Darabtu darban. Nah, untuk menguatkan berita seorang mengatakan serius, saya betul-betul paham, saya betul-betul memukul. Ini menggunakan apa? Maf'ul mutlak. Yang kedua, contoh kedua untuk menguatkan perbuatan, nadhartu nadhran, saya benar-benar melihat. Begitu cara mengartikannya. Saya benar-benar melihat. Akal tu aklan. Apa mengartikannya? Saya benar-benar makan. Nah, akal itu akal. Betul saya makan. Nah. Jadi maf'ul mutlak untuk menguatkan perbuatan adalah maf'ul enam yang berbentuk masdar dari fi'ilnya sendiri. Dorban masdar. Masdar dari fi'ilnya sendiri. Mana fi'ilnya? Dorob, doroba. Nah, ini maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li, untuk menguatkan perbuatan, yaitu berupa masdar yang diambil dari fi'il itu sendiri. Naam, nadartu nadran. Jalastu qudan. Ada jalastu julusan. Naam, akaltu aklan. Qataltu qatlan. Naam. Ini lita'kidil fi'li, untuk menguatkan perbuatan. Saya benar-benar paham apa berarti? Fahimtu fahman. Fahimtu fahman. Saya benar-benar duduk. Jalastu julusan. Saya benar-benar minum. Syaribtu syarban. Nah. Syarban. Saya benar-benar membaca. Qara'tu qira'atan. Qara'tu qira'atan. Nah. Yang kedua. Li'adadina li'adadihi. Maful mutlak yang disebutkan untuk penjelas terhadap adadnya, jumlahnya, jumlah perbuatan. Contoh, darabtu darbatan. Saya memukulnya satu kali pukulan, darbah. Satu kali pukulan, darbah. Nadartu nadratan. Saya melihatnya satu kali pandangan. Nadartu nadratan. Akaltu aklatan. Saya makan satu kali makan. Aklah. Satu kali makan. Jadi aklatan, darbatan, nadratan, ini semuanya berupa masdar yang ditambah ta. Ya. Darban ditambah ta, darbatan. Nadran tambah ta, nadratan. Aklan tambah ta, meyaklatan. Masdar yang menunjukkan kepada satu kali perbuatan adalah masdar yang ditambah ta. Di atas timbangan fa'latan. Yang ini adalah disebut dengan masdar marrah. Masdar yang menunjukkan enam satu kali. Barakallahu fikum. Jadi guna dari maful mutlak yang kedua adalah untuk penjelas terhadap jumlah perbuatan. Yang ketiga, linau'ihi. Linau'ihi. Yaitu maful mutlak adalah sebuah isim yang disebutkan untuk menjelaskan terhadap nau, jenis perbuatan. Contoh, darabtu darban syadidan. Mana yang disebut maful mutlak dari kalimat darabtu darban syadidan? Darban. Darbannya yang menjadi apa? Maful mutlak. Nah, adapun syadidan sebagai apa? Syadidan sebagai apa? Sebagai na'at. Nah, sebagai na'at. Nah, sebagai na'at. Berarti masdar yang disebutkan untuk menguatkan perbuatan ditambah na'at berarti berubah menjadi apa? menjelaskan terhadap nau jenisnya. Iya enggak? Yang takid fi'il kan darabtu darban. Iya. Untuk dimasukkan kepada penjelasan terhadap nah, jenis perbuatan itu tambah sifat saja. Darabtu darban syadidan. Contoh kedua, nazartu nazran tawilan. Nazartu nazran tawilan. Saya melihat dengan penglihatan yang lama. Nazar tawil. Contoh yang ketiga, akaltu aklan kathiran. Saya makan dengan kadar makan yang banyak. Pada kalimat darabtu darban, mana yang disebut dengan maf'ul mutlak? Darban. Nah, darabtuhu darbatan. Mana yang disebut maf'ul mutlak? Darbatan. Darabtu darban syadidan. Mana yang disebut maf'ul mutlak? Darban. Adapun syadidan sebagai na'at. Barakallahu fikum. Ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Yang pertama ketentuannya. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Iya. Dorban, dorbatan, dorban syadidan semuanya mas. Masdar dari doroba. Doroba yadribu dor, dorban. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Tetapi masdar ini sebelumnya, apa itu masdar? Masdar merupakan isim yang datang peringkat ketiga dalam tasrif fi'il. Daraba yadribu darban masdar. Qatala yaqtulu qatlan itu masdar. Nah, isim yang datang pada peringkat ketiga dalam tasrif fiil. Nah, tasrif istilahi. Itu masdar. Fahima yafhamu fahman. Nah, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Kadang bisa menjadi mubtada. Iya. Kadang bisa menjadi mubtada. Kadang bisa menjadi khobar. Nah, kadang bisa menjadi isim kana, kadang menjadi khobar kana, kadang menjadi isim inna. Nah, tergantung kedudukannya. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar sampai-sampai para ulama menyebutkan di dalam bab ini babul masdar. Kenapa? Karena memang selalu menggunakan masdar. Karena maf'ul mutlak terbentuk dari masdar. Nah, tidak sedikit ulama nahwu mengatakan babul masdar. Tidak disebutkan bab maf'ul mutlak. Nomor dua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Maf'ul mutlak harus selalu mansub. Coba lihat, darabtu darban. Mansub? Mansub. Apa tanda nasabnya? Nah, fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul mufrad. Darabtu darbatan. Mana maf'ul mutlaknya? Darbatan. Mansub? Nah. Darabtu darban syadidan. Mana maf'ul mutlaknya? Darban. Mansub? Mansub. Memang maf'ul mutlak selalu mansub. Sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Kalau masdar tidak selalu mansub, tergantung kedudukannya. Nah, sholla yusolli, apa masdarnya? Sholla yusolli, sholla, sholatan. Sholatan masdar berarti. Saya benar-benar sholat, apa artinya? Sholaitu sholatan. Nah, ini sholatan, sholaitu sholatan masdar. Menjadi maf'ul mutlak. Tetapi masdar tidak selama menjadi maf'ul mutlak. Contoh. Sholat jamaah itu wajib. Apa kita katakan? Sholatul jamaati. Apa kita katakan? Wajibatun. Sholatul. Ini masdar bukan sholatu. Masdar. Mansub atau tidak? Tidak. Sholatul jamaati wajibatun. Sebagai apa sholatu? Mubtada. Mana khabarnya? Sholatul jama'ati wajibatun. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Wajibatun. Di sini masdar tapi menjadi mubtada. Artinya, nam maf'ul mutlak selalu mansub. Nam harus berupa masdar. Akan tetapi masdar tidak selamanya mansub, tergantung kedudukannya. Nomor tiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, yaitu taukid, litakid. Jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, yaitu apa? Litakidil fi'li, penguat. Ditambah kata sifat, atau idhafah, atau diidhafahkan, maka akan berubah menjadi li nau'ihi, maf'ul mutlak li nau'ihi. Jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, apa arti pengeras arti? Li ta'kidil fi, fi'li. Contoh, coba ambil nomor satu, darabtu darban. Ini kan untuk pengeras arti, taukid ya. Nah, ditambah sifat, sifat dorban ditambah kata sifat. Nah, atau ditambah idhofahkan, maka akan berubah menjadi linauihi, bukan litakidil fi'li lagi. Nah, yaitu linauihi menjelaskan jenisnya. Contoh, darabtu darban. Ini apa untuk? Takidil fi'li. Ditambah dengan sifat lemah misalkan. Saya memukulnya dengan pukulan yang lemah. Apa kita katakan? Darabtu darban da'ifan. Iya. Asalnya linauihi kemudian berubah menjadi nam. Asalnya nam litakidil fi'li dirubah menjadi linau'ihi. Yang terakhir, ketentuan yang terakhir, untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi, maka samakan saja dengan timbangan wazan fa'latan. Ya. Untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi, maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Wazan ini disebut masdar marrah. Bahan masdar ini disebut masdar marrah untuk menunjukkan satu kali kejadian. Masdar apa? Masdar marrah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya paham, betul-betul paham. Abbasiyah, apa bahasa Arabnya? Fahibdu. Datangan masdarnya. Dari fahima menjadi apa? Fahimtu. Apa masdarnya? Fahim itu paham. Aba Adnan? Nah, fahim itu fahman. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Aba Ilda? Berkatalah dengan perkataan yang baik. Apa? Qaulul Hasan. Berkatalah. Fi'il apa itu? Fi'il amr. Kul. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Kul. Nah, kul kaulan hasanan. Sifat, beri sifat. Kul kaulan hasanan. Kul katakanlah, berucaplah. Kaulan dengan perkataan. Hasanan dengan perkataan yang baik. Saya sujud satu kali sujud. Abdul Razak. Sajaddu sajdatan. Sajaddu sajdatan. Ini untuk menerangkan apa? Li nau'ihi. Atau li adadihi. Sajaddu sajdatan. Saya sujud satu kali sujud. Saya duduk seperti duduknya ulama. Nah, Aba Hakim. Nah, jalastu seperti duduknya ulama. Jalsan, julusan. Jalastu julusal ulama'i. Saya duduk seperti duduknya ulama. Jalastu julusal ulama'i. Ini apa? Menerangkan nau'ihi. Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Abu Hudzaifah berdiri, saya berdiri. Bahasanya apa, Abu Hudzaifah? Apa? Qa'imun. Qa'imun. Apa berarti? Ayo, qa'imun. Saya berdiri. Hehe. Nah, saya berdiri seperti berdirinya tentara. Aindak, nam. Bahrul. Kumtu qaiman. Seperti berdirinya tentara. Abang Ali. Kumtu qauman junudan. Abang Abdul Razak. Abang Dhani. Berdiri apa berdiri? Saya berdiri. Nah. Kumtu. Al-Qiyamu. Hah? Kal kiamu, kal kiami. Tentara. Hah? Jundatan. Nah, abang. Nah, kesan. Tentara. Junudan, Aba Umar. Kumtu kiam. Kiamul jaisi. Nah, Aba Imam. Ujian, tidak boleh dorong. Ribut. Sana, sana. Nah, Abu Talha. Kumtu qauman junudan. Hudzaifah. Kumtu qiyaman jundiyin. Hasan. Kuntu kiamal, kiamal junud jundi. Naam. Hey, siapa itu Marwazi? Kuntu kiamal jundi. Naam. Saya berdiri apa? Kum? Kumtu. Naam. Kumtu kiamal nam jundi. Atau junudi. Kumtu qiyamal jundi. Saya berdiri seperti berdirinya apa? Tentara. Ini didopah, didopahkan. Kumtu qiyamal jundi. Kumtu jalastu julusal ulama'i. Ini didopah, didopahkan. Baik, lanjut. Barakallahu fikum. Masdar dibagi menjadi dua. Adalah masdar lafzi, ada masdar maknawi. Masdar dibagi dua. Ada masdar lafzi, ada masdar maknawi. Apa yang dimaksud dengan masdar lafzi? Masdar lafzi adalah masdar yang diambil dari fiilnya. Masdar yang diambil dari fiilnya. Contoh. Masdar lafzi. Masdar yang diambil dari fiil. Fiilnya. Contoh, jalastu julusan. Mana masdar? Julusan. Julusan diambil dari kalimat apa? jalasa. Nah, masdar yang seperti ini namanya masdar lafzi. Masdar yang diambil dari fi'il, dari fi'ilnya. Dari fi'il yang digunakan. Contoh yang kedua, kumtu qiyaman. Mana masdar? Qiyaman. Dari mana masdar ini? Dari fi'il kumtu. Nah, masdar yang seperti ini disebut masdar lafzi. Masdar yang diambil dari masdar fi'il itu sendiri. Yang kedua, masdar ma'nawi. Masdar ma'nawi. Apa itu? Yaitu masdar yang diambil bukan dari fiilnya, tetapi maknanya sama. Masdar yang diambil bukan dari fiilnya, yang artinya sama. Seperti jalastu ku'udan. Mana masdar? Ku'udan. Ku'udan. Apa fiilnya ku'udan? Ku'ada. Sementara fi'il yang digunakan di sini jalasa. Tetapi qa'ada dan jalasa maknanya sama duduk. Jalasa duduk, qa'ada juga duduk. Jalastu ku'udan. Maka ku'udan namanya masdar ma'nawi. Karena berbeda dengan fi'ilnya. Fi'ilnya jalasa, masdarnya ku'udan. Walaupun artinya sama. Nah, masdar lafzi dan masdar ma'nawi maknanya sama sebagai ta'kid, ta'kid fi'il. Jalastu julusan, saya benar-benar duduk. Masdar ma'nawi jalastu qu'udan, saya benar-benar duduk. Ya, sama seperti ta'kid fi'il. Li ta'kid fi'il. Masdar ma'nawi yang kedua, kumtu wukufan. Kumtu wukufan. Mana masdarnya? Wukufan. Nah, bagaimana cara mengartikannya? Saya benar-benar berdiri. Karena wukufan dari waqafa artinya berdiri, qoma artinya berdiri sama. Iya. Nah. Di balik juga bisa waqaftu qiyaman, qa'adtu julusan, sama. Ya, yang penting artinya fi'ilnya sama. Mujay. Ribut, boleh. Barakallahu fikum. Ini masdar dibagi dua, masdar lafzi dan masdar ma'nawi. Ada gambaran masdar dibagi dua, lafzi dan ma'nawi. Nah, mudah. Kalau masdar diambil dari fi'ilnya, masdar lafzi. Kalau masdar diambil dari bukan fi'ilnya, namanya apa? Masdar ma'nawi. Diambil dari fi'il yang lain, yang mana sama. Sekali lagi ingat, maf'ul mutlak, isim yang disebutkan sebagai penguat perbuatan atau penjelas jumlah perbuatan atau penjelas jenis perbuatan. Tiga fungsi dari maf'ul mutlaq. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.